Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan untuk kita di hari pertama di bulan Ramadhan ini, di tahun ini. Walillahilhamd, Allah masih mempertemukan kita dengan waktu kesempatan yang sangat mulia dan agung ini. Di sebelum Ramadan mungkin ada saudara kita yang dulunya masih bersama dengan kita, ternyata mereka mendahului kita dan tidak bersama dengan kita di bulan Ramadan ini. Tentunya kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini, waktu ini, untuk kita beramal saleh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh seorang sahabat, karena sahabat ini bermimpi tentang dua orang yang bersaudara, satunya meninggal dunia lebih dahulu, mati syahid. Setahun kemudian saudaranya yang lainnya baru meninggal dunia. Ternyata yang belakangan ini diperintahkan lebih duluan masuk ke dalam sorga ketimbang yang kedua. Orang-orang pun terheran-heran kenapa bisa terjadi seperti itu, padahal mereka sangat tahu tentang keutamaan jihad fisabilillah dan mati syahid. Mereka akhirnya pun mempertanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Ata'jabun, kalian masih terheran-heran? Tidakkah dia yang belakangan ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal soleh 1 tahun? Berapa banyak solat yang telah dia lakukan dalam 1 tahun ini? Belum lagi dia telah melewati Ramadan dengan keutamaannya, puasa-puasa sunnah, qiraatul Qur'annya, dan yang lainnya dari amal-amal saleh yang dia lakukan selama 1 tahun. Jadi kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini adalah suatu yang sungguh sangat luar biasa. 1 tahun kita melakukan amal saleh, sungguh sangat luar biasa ketika kita memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh tentu sangat diharapkan, karena bulan Ramadhan adalah bulan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim orang berlomba, dan barang siapa kegiatannya di Ramadhan dan di luar Ramadhan sama saja, berarti dia tidak menganggap keistimewaan Ramadhan. Di Ramadhan ini mestinya kita memiliki target yang dengannya kita bisa fokus dan berusaha mengejar target itu. Kalau tidak ada target, tidak ada cita-cita, tidak ada harapan dalam 1 Ramadhan, maka kita akan santai-santai saja, berleha-leha saja, tidak ada kerja keras akhirnya. Tujuan ini yang menjadikan kita akan berusaha. Barakallahu fikum. Harapan ini, target ini yang menjadikan kita bisa semangat. Adakah kita barakallahu fikum bertekad bahwa tidak akan luput kita dari sholat tarawih? Barakallahu fikum. Adakah tekad kita di Ramadan ini tidak luput kita dari sholat berjamaah 5 waktu? Adakah kita telah bertekad bahwa kita tidak akan melewatkan 1 hari kecuali saya harus menghafal, membaca Quran sekian juz, sekian juz dari Al-Quran? Adakah kita telah bertekad bahwa kita akan bersedekah di bulan Ramadhan ini dengan sejumlah uang? Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Ini ada target yang dengannya insya Allah kita bisa barakallahu fikum semangat dan semangat untuk melakukannya. Kalau enggak, maka kita akan biasa-biasa saja, seakan-akan Ramadan terbedakan dengan bulan-bulan yang lainnya hanya dengan puasa dan tarawih. Jadi selebihnya ya biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. Padahal dengan kita mengetahui keutamaan dan keistimewaan Ramadan, kita akan berlomba-lomba untuk meraih keutamaannya biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Dan insyaallah setiap ba'da subuh tetap kita melanjutkan pelajaran kita di tafsir Al-Quran. Baik, membaca beberapa ayat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita ambil faedahnya, tuntunannya, nasihatnya, ahkamnya. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khasira alladziina qatalu awlaadahum safahan bighairi 'ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Qad dhallu wa ma kaanu muhtadin. Wa huwa alladzii ansha'a jannatin ma'ruushaatin wa ghayra ma'ruushaatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Jemaah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua ayat ini 140 dan 141 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala memastikan tentang orang-orang di zaman dahulu. Allah pastikan tentang kerugian mereka, penyesalan mereka nanti di hari kiamat, yakni ketika mereka membunuh anak-anak mereka. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang pengen untuk melihat kebodohan orang-orang dahulu kala, maka bacalah ayat ini. Karena Allah sendiri yang telah mengatakannya, bahwa mereka melakukannya dengan safahan kebodohan, kedunguan. Allah mengatakan kada khasiral ladzina qatalu, telah merugilah orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka. Karena di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka, bahkan anak laki-laki mereka, karena takut miskin. Allah mengatakan khasir, mereka telah rugi. Rugi dunia dan rugi akhirat. Subhanallah. Mereka membunuh anak-anak mereka dengan kebodohan, yakni bukan karena ilmu. Bodoh yang mengantarkan mereka melakukan perbuatan itu. Bukan cuma anak-anak yang mereka bunuh, harta mereka juga, harta yang sebagian diantaranya adalah harta yang haram, mereka haramkan sendiri untuk mereka manfaatkan. Ketika mereka telah menjadikannya persembahan untuk berhala, tuhan-tuhan mereka, patung-patung mereka, maka binatang tersebut tidak lagi boleh disembelih, tidak lagi boleh diperah susunya, seandainya betina tidak lagi boleh ditunggangi, dibiarkan begitu saja. Dan ini mereka anggap adalah persembahan yang sangat utama untuk berhala-berhala mereka. Maka Allah mengatakan ini adalah kebodohan. Baik. Ini adalah kebodohan. Subhanallah. Qad khasira alladziina qatalu auladahum safahan bighairi 'ilm. Telah merugilah orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka karena kebodohan mereka. Bighairi 'ilmin, ditegaskan oleh Allah dengan tambahan bighairi 'ilmin, tanpa dasar ilmu. Tidak ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Harta yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala berupa kurban atau hadyu. Baik. Kalau memang masih bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Kemudian seorang berjalan kaki dan menuntun unta. Perjalanan yang sangat jauh. Kata Rasulullah SAW, irkabha, naik. Orang yang mengatakan ini hadiyu ya Rasulullah, aku sudah persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tinggal menunggu sampainya di tanah Mekah, kemudian aku sembelih. Kata Rasulullah, irkabha, naik. Kendarai dia. Zaid, kendaraan dia. Allahul musta'an. Maka tetap boleh dimanfaatkan selama itu tidak barakallahu fikum menzaliminya. Wala haula wa quwwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa harramu ma razaqahumullah. Mereka mengharamkan untuk diri mereka sendiri apa yang Allah halalkan untuk mereka. Allah telah rezekikan untuk mereka, kemudian mereka sendiri yang mengharamkannya. Masalah penghalalan dan pengharaman itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang dan siapapun mengatakan ini halal, ini haram. Baik. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan ini boleh, ini tidak boleh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memastikan orang-orang yang ada di zaman dahulu kala yang melakukan kegiatan-kegiatan ini, membunuh anak mereka dan menyembelih sembelihan mereka, atau mereka melepas binatang-binatang dan mereka tidak memanfaatkannya, Allah mengatakan qad dhallu, mereka telah sesat. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin, mereka sesat dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushat. Selesai satu pembahasan di satu ayat, Allah mengatakan wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan untuk kalian, menganugerahkan untuk kalian kebun-kebun ma'rushat wa ghaira ma'rushat. Ma'rushat ini kebun-kebun yang harus dipakaikan untuknya pelanjaran, lanjaran atau apa namanya ini, tempat untuk dia merambat. Seperti pohon inab, seperti pohon anggur, dia harus memiliki rambatan yang dibuat oleh manusia. Barakallahu fikum. Anggur dan yang sejenisnya namanya ma'rushat. Barakallahu fikum. Wa ghaira ma'rushat, dan ada juga pepohonan yang tidak perlu rambatan, lanjaran, dia tumbuh langsung ke atas. Barakallahu fik. Karena sifatnya memang ke atas, beda dengan tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon yang merambat seperti anggur ini. Anggur walaupun batangnya sudah sama seperti paha, tetap dia merambat. Tetap dia memiliki sifat merambat, dia tidak mau ke atas. Maka manusia inilah yang membuatkan untuknya para-paralah atau apalah namanya, rambatan. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushat. Kebun-kebun yang ada rambatannya dan kebun-kebun yang tidak ada. Wa an-nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluh. Wa an-nakhla, demikian juga pohon-pohon kurma. Wazara, tumbuhan tanaman-tanaman yang lain dari biji-bijian. Mukhtalifan ukuluhu, yang semuanya berbeda-beda rasanya. Biji-bijian jangan dikira sama saja, demikian juga buah-buahan, berbeda-beda terasa. Jenis mangga saja, mangga banyak sekali jenisnya. Padi-padian ini, beras, barakallahu fikum, banyak jenisnya. Korma juga banyak sekali jenisnya, ratusan. Subhanallah. Mungkin modelnya, bentuknya kurang lebih sama, tapi rasanya akan berbeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu min samarihi idza asmara." Maka makanlah oleh kalian dari buah-buahannya. Idza asmara, kalau dia telah berbuah. Wa tuhaqqahu yawma hasadihi, dan hendaknya kalian memberikan, membagikan untuk fakir miskin dan yang lainnya ketika kalian telah memanennya. Baik, ketika kalian telah memanennya. Kemudian Allah mengatakan wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Para ulama kita mengatakan wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan, memungkinkan kembali kepada taibah. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memberi dan membagikannya, sehingga kalian sendiri kekurangan, istri anak kalian sendiri kekurangan. Jangan dibagikan semuanya. Baik. Persiapkan untuk kehidupan Anda, keluarga, baik, anak-anak, dan untuk yang lainnya. Kita bercocok tanam untuk kita manfaatkan. Ya, sedikit kita bagikan. Apakah dalam bentuk zakat atau dalam bentuk sadaqah, sadaqah. Barakallahu fikum. Maka kita dilarang untuk berlaku kikir. Barakallahu fikum. Kita dilarang untuk berlaku kikir dan juga kita dilarang untuk berlaku boros. Barakallahu fikum. Boros berlebih-lebihan sehingga kita sendiri yang terjatuh miskin. Kalau cuma sekedar memberi dan berbagi, terlalu gampang dan terlalu cepat harta kita selesai habis. Tapi setelah itu mungkin kita akan jatuh miskin dan kita akan menyesali apa yang pernah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Artinya silakan Anda memberi dan terus memberi. Barakallahu fikum. Kalian bercocok tanam, kalian memberi, kalian juga menyimpan, kalian untuk menjadikan modal sebagian. Barakallahu fikum. Sehingga pemberian Anda langgeng di apa namanya panenan berikutnya. Setiap panen Anda memberi, karena Anda tidak memberikan semuanya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memberi sehingga kalian sendiri terjatuh miskin nantinya dan kalian akan menyesal. Ada juga mengatakan wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan kembali kepada masalah makanan. Kulu, silakan kalian makan dan jangan berlebih-lebihan. Makanan yang kita makan akan memberikan dan mendatangkan manfaat untuk kita ketika makanan itu seimbang. Tidak berlebih dan tidak berkurang. Ketika Allah memerintahkan kita untuk makan agar supaya tidak kekurangan, Allah mengatakan kulu, silahkan makan agar supaya tidak kurang. Dan ketika Allah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan agar supaya kalian tidak barakallahu fikum kelebihan dalam makan. Karena kapan orang kekurangan gizi, kekurangan makan, maka dia akan terjatuh sakit. Demikian juga orang ketika terlalu banyak makan juga akan terjatuh ke dalam kondisi kesehatan yang tidak baik. Kelebihan ini, kelebihan itu. Barakallahu fikum. Sehingga banyak penyakit muncul karena kelebihan. Sehingga di zaman sekarang ini, Masya Allah, para dokter dan para tabib lebih banyak mengatakan kurangi ini, jangan makan ini. Dan juga bahwa kita sudah terlalu banyak mengonsumsi barang tersebut. Dan jarang mereka mengatakan konsumsi ini, konsumsi itu. Karena memang kita sudah terlalu banyak makan. Allah al-musta'an. Wala tusribu innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Silakan makan dan jangan berlebih-lebihan. Baik. Karena kapan tidak makan maka terjatuh sakit, demikian juga kelebihan makan akan terjatuh sakit. Demikian juga infak, memberikan, jangan kikir. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di atas lehermu. Ini ungkapan tentang kekikiran yang sangat. Karena ada juga orang yang luar biasa kikirnya. Subhanallah. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia kikiri, apalagi orang lain. Baik. Wala tabsut ha, dan jangan pula engkau menghamparkannya, dalam artian engkau boros royal sehingga engkau terjatuh miskin dan kekurangan. Barakallahu fikum. Ini nasihat untuk kita, barakallahu fikum, masalah penghalalan pengharaman semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki, tanaman-tanaman, buah-buahan, biji-bijian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya dan tidak berlebih-lebihannya. Dan ketika yang kita yang bercocok tanam atau kita memiliki kelebihan dalam masalah ini, maka silakan berbagi. Berbagi dan jangan berlebih-lebihan. Sehingga kita sendiri yang kekurangan, wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, kita turun kepada Nabi Subhanahu wa taala, kami kasyallahu la ilaha illa anta astaghfiruka.